Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sesi yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji manzuma fi asmaillahil husna karya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa alimul ghaibi syakurun syakiru wal malikul quddusu thumma adh-dhahiru. Ini ada penyebutan 6 nama dari Asmaul Husna. Pertama nama alimul ghaib. Dan ini sudah berlalu pembahasannya di nama al-alim. Di situ kita bahas 3 nama sekaligus, al-alim, al-alim dan al-allam. Di sini di nazamnya Syekh bahasakan alimul ghaib. Tapi di syarah beliau sebut al-alim. Dan telah kita terangkan pada pembahasan nama ini bahwa memang nas yang warid yang datang itu alimul ghaibi wasyahada. Sebagaimana allamul ghuyub. Tapi sebagian ulama memutlakkan darinya nama. Mereka sebut al-alim dan al-allam. Ya, terbatas pada nas itu lebih bagus. Dan insyaAllah ta'ala ada keluasan di dalam hal ini. Demikian pula nama al-malik. Sudah berlalu di pembahasan nama al-malik. Kita bahas di situ 3 nama sekaligus. Al-malik, al-malik dan al-malik. Kemudian nama Al-Quddus. Kemudian nama Al-Zahir. Baik. Jadi ini 6 nama, 2 telah berlalu pembahasannya. Kita mulai dari nama Asy-Syakur dan Asy-Syakir. 2 nama dari Asmaul Husna. Nama Asy-Syakur disebutkan dalam 4 tempat di Al-Quranul Karim. Tempat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fatir, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Supaya Allah membalas, menyempurnakan pahala untuk mereka dan menambah mereka dari keutamaannya. Sungguhnya Allah maha ghafur lagi maha syakur. Dan tempat yang kedua juga di surah Fatir, inna rabbana laghafurun syakur. Di sela-sela penyebutan pujian penduduk sorga ketika dimasukkan ke sorga. Sungguhnya Rabb kami maha ghafur lagi maha syakur. Dan di tempat yang ketiga di surah Asy-Syura, pada firman Allah, wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Barang siapa yang berbuat sebuah kebaikan, kami akan tambah padanya kebaikan pula. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha syakur. Dan tempat yang terakhir di surah Taghabun, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakannya untuk kalian dan mengampuni kalian. Sungguhnya Allah maha syakur lagi maha halim. Ya, itu 4 tempat untuk nama Asy-Syakur. Adapun nama Asy-Syakir disebutkan di 2 tempat. Tempat yang pertama di surah Al-Baqarah, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang bertatawu dengan kebaikan, maka sungguhnya Allah maha syakir lagi maha mengetahui. Juga tempat yang kedua di surah An-Nisa, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Sungguhnya Allah maha syakir lagi maha mengetahui. Baik. 2 nama ini kembali kepada kata syukur. Iya. Dan syukur itu adalah mengenal kebaikan dan menyebarkannya. Tadi mengatakan bahwa syukur adalah pujian terhadap siapa yang memberimu kebaikan, terhadap ma'ruf yang diberikan kepadamu. Iya. Kalau orang Arab berkata, ashkara dar atau washtakar, itu artinya dia telah penuh dengan susu. Nah, maka kata di sebagian penggunaan bahasa Arab juga, asyakur dikatakan bermana abduhur, hal yang tampak. Iya. Sehingga dasar kata syukur dalam bahasa Arab itu bermana tambahan, berkembang dan tampak. Berkembang dan tampak. Baik, itu mana akar kata di dalam bahasa Arab. Adapun terkait dengan tafsir dua nama ini, Qatadah ibn Diyama rahimahullah ketika menafsirkan ayat innahu ghafurun syakur, kata beliau, innahu ghafurun lidunubihim syakurun lihasanatihim. Ghafur mengampuni dosa-dosa mereka dan mensyukuri kebaikan-kebaikan mereka. Dan beliau juga berkata, mensyukuri kebaikan-kebaikan mereka dengan melipat gandakannya. Iya. Al-Khattabi menjelaskan asyukur artinya, dialah Allah yang mensyukuri sesuatu yang sedikit dari ketaatan hamba, kemudian dibalas dengan pahala yang banyak, dan memberinya dari nikmat yang berlimpah. Iya. Dan kata Al-Khattabi rahimahullah, dari mana syukur yang disandarkan kepada Allah, dia ridha dengan ketaatan yang sedikit dari hamba, dan menerima ketaatan tersebut, kemudian membesarkan pahala baginya. Iya. Dan mengandung kemungkinan juga bahwa makna syukur di situ adalah pujian Allah terhadap dirinya, agar supaya makhluk itu termotivasi untuk beramal ketaatan sedikit maupun banyak. Jangan mereka meremehkan amalan yang sedikit, karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti membalas amalan tersebut. Iya. Jadi mana kesyukuran berputar pada apa yang disebut oleh para ulama itu tadi. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, Asyakir wa syukur alladhi yashkurul qalil minal amal wa yaghfirul kathir minal zalal wa yudhaifu lil mukhlisina a'malahum bighairi hisab. Yaitu yang mensyukuri yang sedikit dari amalan, mengampuni kesalahan yang banyak, melipat gandakan amalan untuk orang yang ikhlas tanpa ada hisab. Wa yashkuru syakirin, dan dia Allah mensyukuri hamba-hambanya yang bersyukur. Wa yadhkuru man dzakarahu, Allah mengingat siapa yang mengingatnya. Wa man taqarraba ilaihi bi syai' min al-a'mali shalihah taqarraba Allahu minhu akthar. Siapa yang mendekat kepada Allah, bertaqarrub kepadanya dengan amalan yang salih, Allah akan mendekat kepadanya lebih banyak. Iya. Jadi kesimpulan bahwa syukur itu, mana dari nama ini asy-syukur dan asy-syakir, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha berlipat gandakan pahala. Tidak ada amalan orang yang beramal yang terlantar di sisinya. Iya. Yang sedikit akan dihitung, dibalas dengan hal yang banyak, diberi dengan pemberian yang berlimpah. Kalau dia ikhlas, semakin dilipat gandakan pahalanya tanpa ada hisab. Karena itu Allah cinta kepada hamba-hamba yang bersyukur. Kalau dia mengingat Allah, Allah juga akan mengingatnya. Dia mendekat kepada Allah sedikit, Allah mendekat kepadanya lebih banyak. Iya. Siapa yang berbuat suatu kebaikan, akan ditambah lagi kebaikannya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Maka ini makna dari dua nama. Asyakir dan Asyakur. Iya. Maka dari keimanan terhadap nama ini, kita tetapkan dua nama. Sebagaimana kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita imani dari keindahan dua nama ini, hukum dan konsekuensi yang terkandung di dalamnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedikit dari amalan dan membalasnya dengan pahala yang banyak. Karena itu kita dilarang meremehkan amalan salih. Meremehkan amalan salih walaupun itu sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Fa illam yajid fa bi kalimatit thayyibah. Takutlah kalian, hati-hatilah kalian dari api neraka walaupun sekadar bersedekah dengan sepotong kurma. Kalau dia tidak bisa bersedekah sama sekali, maka dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat yang baik dia berbicara. Iya. Itu hadis Ali bin Hatim riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis Abu Dzar riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan sekali-kali engkau meremehkan sesuatu dari kebaikan. Walaupun sekadar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Iya. Dengan wajah yang cerah. Maka kebaikan apapun, walaupun sedikit, dilipat gandakan oleh Allah. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, bagaikan satu biji. Anggaplah infaknya cuma satu biji saja, satu benih. Iya. Maka satu benih ini akan menumbuhkan 7 tangkai. Dari setiap tangkainya, tumbuh lagi 1000 benih. Apa 100 benih. Ya, 100 kali 7 sudah menjadi 700. Dia tanam satu, dia tuai berapa? 700. Itu pun Allah berfirman setelahnya, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas, maha wasi', ya, luas dalam pemberiannya, luas di dalam anugerahnya, sebagaimana dia luas dalam segala makna kesempurnaan. Dan maha mengetahui siapa yang ikhlas di dalam beramal, siapa yang paling tepat amalannya, sehingga dilipat gandakan. Iya. Maka tidak ada yang ditelantarkan. Termasuk kalau dia berbuat amalan sedikit walaupun sebiji dzarrah. Karena itu Allah dikatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha." وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah tidak akan mendzalimi walaupun sebesar darah dari amalan. Iya. Baik maupun jelek. Tapi kalau baik, Allah sebut, kalau dia darah ini baik, akan dilipat gandakan. Dan diberi dari sisinya pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Iya. Maka ini dari pengaruh nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur. Maha mensyukuri amalan hamba, membalas amalan itu berlipat ganda. Iya. Pernah datang di dalam hadis riwayat Muslim, seorang lelaki membawa unta yang sudah siap dipakai berperang. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ini unta fi sabilillah, di jalan Allah." Maka kata Nabi, "Laka biha yawmal qiyamah 700 naqa kulluha makhtumah." Engkau pada hari kiamat nanti akan mendapatkan 700 unta semuanya dalam keadaan sudah siap dipakai. Sudah terikat. Iya. Dan ini dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan pengaruh namanya yang agung Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Iya. Demikian pula seorang hamba dari pengaruh nama ini, seorang hamba apabila dia beramal, dia jangan putus asa. Kalau ada kekurangan dari amalannya, maka dia sempurnakan di waktu lain. Dia sempurnakan di waktu lain. Karena amalan, namanya amalan, tidak ada yang luput dari kekurangan. Ada hal yang perlu ditambal, perkara yang perlu dirapikan. Kadang ada kelupaan, kealfaan, kelalaian. Iya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Saddidu, berusaha untuk lurus, wa qaribu, dan berusaha untuk dekat, wa abshiru, dan terus bergembira. Terus bergembira. Iya. Baik. Jadi seorang berusaha mentasdid, memperbaiki dari amalannya ya semampu mungkin. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri apa yang dia kerjakan. Karena itu dalam kelanjutan hadis kata Nabi, "Fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amalu." Sungguhnya tidak seorang pun yang dimasukkan ke surga oleh amalannya. Ya, para sahabat menjawab, "Tidak pula engkau ya Rasulullah." Kata Nabi, "Wala ana illa ayataghammadani Allahu minhu bi rahmah." Tidak pula saya kecuali kalau Allah meliputiku dengan rahmatnya. Artinya bahwa seorang itu yang memasukkan dia ke sorga bukan semata amalannya, tapi yang memasukkannya adalah apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan itu adalah sebab yang memasukkannya. Jadi jangan berharap dia dirahmati kalau apa? Dia tidak beramal. Ya, dan ini hadis bukan artinya anjuran meninggalkan amalan. Ya, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang miring dari kalangan sufi ya. Sampai ada yang berkata bahwa dia beramal tidak mengharapkan surga, ya bukan karena dia apa namanya mengharap surga dan bukan pula karena takut kepada neraka. Ya, seorang ada harapan, ada maksud dari amalannya ingin diraih surga Allah, selamat dari api neraka, dan itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dari kandungan nama ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur dan Asy-Syakir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kesyukuran itu. Karena itu diwajibkan atas hamba untuk bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu telah datang nas-nas di dalam syariat anjuran untuk bersyukur. Iya. Wasykuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kafir. Wasykuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dijadikan lambang penghambaan. Bersyukurlah kalian kepada Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepadanya. Wasykuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah terhadap nikmat Allah terhadap kalian kalau memang kalian hanya beribadah kepadanya. Maka diwajibkan atas seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur itu dibangun di atas 5 kaidah. Kesyukuran kepada Allah dibangun di atas 5 kaidah. Yang pertama, ketundukan hamba yang bersyukur kepada Allah yang dia syukuri. Yang pertama, ketundukan. Kaidah yang kedua, kecintaannya kepada Allah yang dia syukuri. Kaidah yang ketiga, dia mengakui segala nikmat itu dari Allah. Dia mengakuinya dengan di dalam hatinya. Dan kaidah yang keempat, dia memuji Allah terhadap nikmat-nikmat tersebut dengan lisannya. Dan kaidah yang kelima, tidak dia gunakan nikmat itu kecuali pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memenuhi lima hal ini, maka dia telah berada di atas kesyukuran dan melaksanakan kesyukuran tersebut. Iya. Melaksanakan apa yang disebut dengan kesyukuran. Karena itu seorang hamba, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai kesyukuran, cinta hamba-hamba yang bersyukur, maka sangatlah indah kalau dia berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Rabbnya. Amalan sedikit saja dibalas oleh Allah berlipat ganda. Bagaimana pula kalau dia adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari sifat para nabi, mereka selalu bersyukur. Mereka selalu bersyukur. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Sungguhnya dia adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Nabi Ibrahim alaihissalam disifatkan syakiran li an'umih. Beliau ini orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Ini ayat di akhir surah An-Nahl, ya. Ayat yang surah yang disebut oleh para ulama sebagai surah An-Ni'am, surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat. Ya. Di situ disebutkan perintah bersyukur. Disebutkan bagaimana bersyukur tersebut. Dan diberi contoh Nabi Ibrahim sebagai orang yang sempurna dari para nabi, ya, lambang orang-orang yang bertauhid, dan diantara sifat beliau, beliau bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan keluarga Daud Allah perintah, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Daud dengan kesyukuran. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ya, perhatikan ayat ini. Sangat agung maknanya. Diperintah Nabi Daud beramal, keluarga Daud beramal kesyukuran. Karena syukur itu dengan amalan, dengan hati dan dengan anggota tubuh, dengan lisan dan anggota tubuh. Yaitu kesyukuran. Dan diingatkan bahwa sedikit dari hamba yang bersyukur. Jadi hamba yang bersyukur jumlahnya tidak banyak. Sedikit. Iya. Dan lebih dahsyat lagi kalau kita tahu bahwa manusia dibagi oleh Allah menjadi dua saja. Hanya ada bersyukur atau kafir. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami beri hidayah kepada manusia. Di antara mereka ada yang bersyukur dan di antara mereka ada yang kafir. Antara mereka ada yang kafir. Nah, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beribadah di malam hari sampai pecah-pecah kakinya. Aisyah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Padahal telah diampuni dosamu. Apa yang telah lalu dan apa yang akan datang? Kata beliau, afala akunu abdan syakura? Tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Perhatikan dari mana ubudiyah di dalam nama yang agung ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu pula diajarkan doa-doa yang terdapat di dalamnya permohonan supaya seorang dibantu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak sekali doanya, ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diajarkan kepada Abu Dzar atau dibaca di belakang setiap solat atau kepada Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian pula Sayyidul Istighfar. Ya, dibaca pagi dan petang. Dan terdapat di situ kalimat Abu'u laka bini'matika alayya. Saya mengakui segala nikmatmu atasku. Dan ini bentuk dari kesyukuran. Bentuk dari kesyukuran. Ya. Dan banyak sekali doa-doa yang diajarkan. Dan menunjukkan bahwa ini adalah suatu hal yang sangat diperlukan di dalam kehidupan. Ya, hal yang dengannya dicintai, seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sudut ya dalam pembahasan terkait dengan kesyukuran ini. Tapi kita membatasi pada hal-hal yang terkait dengan dua nama, Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Nah, diberi contoh banyak ya oleh para ulama, contoh-contoh pengaruh dari nama yang agung ini. Ya, seorang perempuan yang dia ini pezina memberi minum seekor anjing. Ya, anjing ini sangat kehausan. Ya, sampai dia makan tanah. Begitu dia perempuan ini turun ke sumur, dia minum, sangat haus. Dia naik, dia temukan anjing itu mengitari sumur kehausan sampai makan tanah. Maka perempuan ini begitu naik, dia turun lagi. Dia ambil air untuk memberi minum kepada anjing tersebut. Maka Allah syukuri amalannya. Dia diampuni karena hal itu. Perhatikan, amalannya sedikit, dapat pengampunan yang sangat besar. Demikian pula orang yang menyingkirkan gangguan di jalan, dia hanya menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Allah syukuri amalannya, dibalas dengan kebaikan. Iya. Karena itulah kalau seorang hamba dia selalu bersyukur, pasti akan dihindarkan darinya siksaan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Ma yaq'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak perlu menyiksa kalian. Ya, apa yang Allah perlu dengan menyiksa kalian? Kalau kalian bersyukur dan apa? Beriman. Artinya tidak perlu kalian disiksa sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Kemudian Allah tegaskan, wa kana Allahu syakiran alima. Disebut namanya bahwa Allah itu Maha Syakir lagi Maha mengetahui. Iya. Baik. Kemudian nama berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini adalah nama Al-Quddus. Nama Al-Quddus disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dua kali. Yang pertama di surah Al-Hasyr. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus. Al-maliku al-quddus. Iya. Itu ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua di surah Al-Jumu'ah. Di awal surah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Baik, itu dua nama ya. Dan Syekh rahimahullah akan menyebut juga nanti nama As-Subbuh. Ya, dan ini mirip dengan Al-Quddus ya. Pada urutan yang 112 beliau akan sebut. Baik, saya ingatkan saya di sini ada kemiripan. Nanti kita akan bahas pada tempatnya. Dua nama ini, Al-Quddus, atau dua ayat ini menunjukkan nama Al-Quddus. Iya. Nama Al-Quddus. Dan Al-Quddus di dalam bahasa Arab, itu punya dua makna. Makna yang pertama, bermakna At-Tahara, kesucian. Dan makna yang kedua, bermana al-barakah, keberkahan. Karena itu al-ardul muqaddasah, iya, Baitul Maqdis sebut al-ardul muqaddasah karena dia adalah bumi yang berberkah. Nah, baik. Jadi itu dua penggunaan secara bahasa. Dan penggunaan secara bahasa ini, dua penggunaan secara bahasa itu ada penggunanya di dalam Al-Quran. Contoh yang pertama, Ucapan malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami bertasbih memujimu dan nuqaddisu lak. Takdis di sini artinya mensucikan. Ya. Artinya kami mensucikan diri-diri kami untuk engkau. Dan penggunaan Al-Qadas bermakna atau Al-Qudus bermakna keberkahan, itu tampak ya di penggunaan ayat. Ya. Karena dikatakan tentang Masjidil Aqsa di dalam Al-Quran, ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haula, ke Masjid Aqsa yang diberkahi di sekitarnya. Dan Masjidil Aqsa ini, itu adalah Al-Ardul Muqaddasa itu. Ya, Baitul Maqdis itu. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua penggunaan. Karena itu di dalam menafsirkan nama Al-Quddus, kata Qutada Al-Quddus, ay Al-Mubarak. Al-Quddus artinya yang berberkah. Dan kata Al-Baihaqi rahimahullah, Al-Quddus huwa at-tahiru min al-uyubi al-munazzahu anil awladi wal andad. Al-Quddus adalah yang suci dari aib yang dibersihkan dari anak-anak dan tandingan. Iya. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan Al-Quddus, kata beliau, al-munazzahu anin-naqaisi al-mawsufu bisifatil kamal. Al-Quddus adalah yang disucikan dari segala kekurangan yang disifatkan dengan sifat-sifat kesempurnaan. Disifatkan dengan sifat-sifat kesempurnaan. Iya. Maka terdapat di dalam ucapan Ibnu Katsir penekanan dua hal pada Al-Quddus, yaitu disucikan dari segala kekurangan dan disifatkan dengan segala sifat kesempurnaan. Dan ini pula yang dibahasakan oleh Ibnu Katsir, kata beliau, hadza wa min awsafihi al-Quddus dun tanzihi bit-ta'zimi lir-Rahman. Kata beliau ini, dan juga termasuk, ini pembahasan dari Asmaul Husna, juga termasuk dari sifatnya, dari Asmaul Husna adalah nama Al-Quddus, yaitu yang maha disucikan, disertai dengan pengagungan kepada Ar-Rahman. Jadi dua hal disebut juga oleh Ibn Al-Qayyim, pensucian dan pengagungan. Iya. Baik. Dan dari kandungan nama ini, setelah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus yang bermakna yang maha suci, maha disucikan dengan mengagungkannya, iya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala harus disucikan dari segala kekurangan dan segala aib. Iya. Segala hal yang bertentangan dengan kesempurnaannya, berseberangan dengan keagungannya, harus disucikan dari Allah. Karena itu dinafikan dari Allah sifat lupa, tidur, ya, hal yang sia-sia. Dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, memiliki ayah dan selainnya. Sebagaimana tidak boleh disamakan dengan makhluk. Iya. Tidak boleh disamakan dengan makhluk dan tidak boleh diberikan untuknya tandingan-tandingan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak serupa dengan sesuatu apapun, dialah Allah yang Maha As-Sami', Maha mendengar lagi Maha Al-Basir. Nah. Global kaidah di pembahasan pensucian kepada Allah, ketika seorang mensucikan Allah, ada dua pondasi pokok di dalam mensucikannya. Ada dua hal pokok di dalam pensucian atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia mensucikan Allah dari segala perkara yang bertentangan dengan sifat kesempurnaannya. Iya. Jadi ini kaidah umum. Apa saja yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah, maka dari keimanan seorang hamba terhadap nama Al-Quddus yang Maha Suci, dia wajib mensucikan Allah dari seluruh hal tersebut. Iya. Jelas ya? Karena itu disucikan Allah Subhanahu wa taala dari lupa dan lalai. Karena Allah Maha sempurna ilmunya, Maha sempurna kemampuannya. Maha sempurna kemampuannya sebagaimana disucikan Allah ya dari lugub, kecapean, tidak mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu atas segala sesuatu. Maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Sebagaimana disucikan Allah dari sifat kematian, sifat lupa, sifat tidur, karena Allah Maha sempurna kehidupannya. Maha sempurna kehidupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disucikan dari kezaliman, karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna keadilannya. Dan sebagaimana Allah disucikan dari kefakiran dan perlu kepada hamba, karena Allah Maha sempurna kekayaannya. Iya. Sebagaimana Allah disucikan dari hal yang sia-sia, hal yang di luar akal, karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna hikmah dan rahmatnya. Maha sempurna hikmah dan rahmatnya. Maka demikianlah seluruh sifat yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah, maka itu dari hal yang wajib disucikan dan ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang kedua dari pokok pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua adalah dia mensucikan Allah dari segala bentuk penyerupaan dengan makhluk. Iya. Dari segala bentuk penyerupaan dengan makhluk atau pengadaan tandingan untuknya. Jadi apa saja yang Allah diserupakan dengan makhluk atau disamakan dengan makhluk, dibuatkan tandingan untuknya, maka itu wajib untuk disucikan oleh seorang hamba. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan siapapun. Ya, seluruh makhluk walaupun dia besar, mulia, bagaimanapun dia sampai ke tingkat kesempurnaan, kalau namanya makhluk, tetap saja dia makhluk. Tidak akan mungkin mendekati, apalagi menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini dasar di dalam pengagungan dan di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengaruh dari nama ini, nama yang agung ini, ini kaidah seorang mukmin di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkannya. Iya. Dan menetapkan bahwa baginya lah segala sifat kesempurnaan sebagaimana yang dia sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari nama Al-Quddus ini seorang juga mengetahui batilnya ya bid'ah kelompok Mu'attilah dan bid'ah kelompok Al-Musyabbihah, yang mereka menafikan dari Allah makna-makna Asmaul Husna yang indah sebagaimana yang dilakukan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya. Sebagaimana kelompok musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluk, dan seluruh hal ini adalah bertentangan dengan nama yang agung, nama Al-Quddus. Ya, yang Maha Suci. Kemudian dari pengaruh keimanan ya terhadap nama yang agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca nama ini di dalam sholatnya, yaitu di ruku dan di sujudnya. Karena itu dari doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ruku dan di sujud, beliau membaca Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Iya. Subbuhun Quddus Rabbul Malaika Warruh. Subbuh ini salah satu dari Asmaul Husna ya, kita akan bahas nanti. Quddus inilah nama yang kita bahas. Iya. Rabbul Malaikati Warruh. Rabbul malaikati warruh. Nah, sebagaimana ketika di sholat witir, setelah sholat witir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Beliau baca Maha Suci Allah Al Malik Al Quddus. Iya. Dan ini dari pengaruh nama yang agung ini. Nah, kemudian nama berikutnya kata penulis Thumma Adh-Dhahiru. Kemudian nama Adh-Dhahir. Baik, nama Adh-Dhahir ini salah satu dari 4 nama yang disebut dalam Al-Quran secara berangkai. Iya. Dan penulis rahimahullah menyebut satu-satu. Nama Adh-Dhahir dulu beliau sebut. Nanti beliau akan terangkan juga nama Al-Awwal. Ya, pada urutan yang ke-63. Sebagaimana beliau juga sebutkan nama Al-Batin dan Al-Akhir. Ya, makanya ini 4 nama. Semuanya ada berapa nama? Ada 4. Ya. Diambil dari sebuah ayat di surah Al-Hadid, wal-awwalu wal-akhiru wal-dhahiru wal-batin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Awal dan Maha Akhir, Maha Zahir dan Maha Batin. Iya. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Jadi ini satu ayat mengandung 4 nama. Karena itu kita akan membahas 4 nama ini sekaligus di satu tempat. Iya. Karena pembicaraan sekaligus itu lebih terkait, ya. Lebih terkait. Baik, saya jadi sekarang ada 4 nama, ya. Al-Awwal, kemudian yang kedua apa tadi? Al-Akhir, kemudian Al-Zahir, kemudian Al-Batin. Jadi semuanya ada 4 nama. Adapun yang pertama Al-Awwal. Ya. Dari sisi bahasa Al-Awwal itu lawan dari akhir. Lawan dari akhir. Iya. Jadi kalau bahasa lainnya Al-Awwal itu dia adalah urutan bermula darinya. Urutan bermula darinya. Ya, dan digunakan untuk banyak hal. Misalnya di masa. Dikatakan masa Abdul Malik yang awal. Kemudian masa Al-Mansur misalnya. Itu dari sisi urutan khilafah di Bani Umayyah. Jelasnya dari sisi kepemimpinan misalnya. Dikatakan presiden pertama kemudian menteri misalnya. Iya. Atau dari sisi peletakan. Iya. Misalnya orang keluar dari Makassar dia menuju kemana? Ke Baru misalnya. Maka dia katakan Maros dahulu kemudian Pangkep. Kan begitu. Jadi dia masuk dalam mengurus. Mengurut. Ya, jadi al-awwal begitu penggunaannya. Sama kalau dia bangun rumah, dia kayangan rumah, pondasi yang awal, kemudian bangunannya. Iya. Jadi al-awwal itu adalah sesuatu yang urutan dibangun setelahnya. Dibangun setelahnya. Baik. Iya. Saya kira sudah jelas sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Cuma dari sisi mana kita ingin uraikan. Katakan al-awwal, ya maha awal, ya maha awal. Tidak ada yang mendahulunya. Baik. Adapun dari penafsiran para ulama seputar nama ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan nama di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ini hadis doa. Diajarkan kalau seorang sudah ke tempat tidurnya. Iya, dia sudah mau tidur. Dia berdoa membaca Allahumma Rabbas samawati wa Rabbal ardi wa Rabbal arshil azim. Rabbana wa Rabba kulli syai' faliqal habbi wal nawa wa munzil at-taurati wal injili wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Panjang doanya ya. Akhirnya dikatakan Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Iya. Jadi ini penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama ini. Awal nama, ya Allah, Rob langit dan bumi, Rob arsy yang maha agung, Rob kami dan Rob segala sesuatu yang memunculkan biji-bijian, apa namanya, dan nawa mirip ya, biji-bijian juga, yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Saya berlindung kepadamu dari kejelekan segala sesuatu, yang segala sesuatu itu engkau yang memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, antal awwalu, engkau yang maha awal. Falaysa qablaka syai', maka tidak ada suatu apapun sebelummu. Wa antal akhiru, falaysa ba'daka syai', dan engkau yang maha akhir, tidak ada suatu apapun setelahmu. Wa antal zahiru, falaysa fawqaka syai', dan engkau yang maha zahir, tidak ada suatu apapun di atasmu. Dan engkau yang maha batin, tidak ada suatu apapun setelahmu. Iya. Iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Tunaikanlah hutang kami dan cukupilah kami dari kefakiran. Ini doa yang indah ya. Dibaca ketika seorang akan tidur. Nah, ini doa mengandung makna yang sangat agung. Iya. Apalagi terkumpul di dalamnya empat nama itu tadi. Iya. Jadi dalam hadits ini Nabi menafsirkan al-awwal artinya tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Iya. Nah, karena itu kata Al-Farra ketika menyebut nama al-awwal, kata beliau yang diinginkan yang awal sebelum segala sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu terdahulu dikatakan paling awal, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih awal darinya. Iya. Jadi sebelum adanya segala sesuatu, Allah sudah ada. Itulah makna al-awwal. Makna al-awwal. Kata Ibnu Jarir, al-awwal qabla kulli syai'in bighairi had. Yang maha awal sebelum segala sesuatu tanpa ada batasannya. Tanpa ada batasannya. Ya. Sebagaimana al-akhir adalah yang paling akhir setelah segala sesuatu tanpa ada ujungnya, paling akhir. Tanpa ada ujungnya. Nah, ini hal yang disebut oleh Ibnu Jarir di sini lebih mempertegas ya maknanya dan lebih detail di dalam membahasakannya. Iya. Kata Al-Khattabi rahimahullah, al-awwal was-sabiq lil asya' kulliha. Dia mendahului segala sesuatu. Al-kain alladhi lam yazal qabla wujudil khalq. Yang maha ada terus menerus ada sebelum adanya makhluk. Iya. Sebelum adanya makhluk. Maka tidak ada suatu apapun sebelumnya atau bersamanya. Baik. Jadi ini tafsir al-awwal. Kemudian nama yang kedua adalah nama apa? Al-akhir. Iya. Nama al-akhir. Al-akhir lawan dari awal. Lawan dari awal. Kalau dikatakan ja'a akhiran, datang akhir, maksudnya dia paling belakang datangnya. Itu secara bahasa ya. Tapi nama al-akhir di sini, iya, adalah diartikan oleh Az-Zajjad al-akhir, atau di dalam hadis kan dikatakan wa antal akhir falaisa ba'daka syai', engkau adalah yang maha akhir, maka tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Kata Az-Zajjad al-akhir, yang paling terakhir di antara segala sesuatu dan yang tetap setelahnya. Iya. Kata Al-Khattabi, al-akhir yang kekal, yang tersisa setelah makhluk itu sirna. Iya. Setelah makhluk itu sirna. Nah. Dan di sini diingatkan oleh Al-Khattabi bahwa bukan makna al-akhir dia punya kehabisan, punya kesudahan, tidak. Iya. Karena itu kata Al-Baihaqi, al-akhir huwa alladhi lan intihaa liwujudihi. Al-akhir adalah dia yang tidak ada kesudahan terhadap adanya. Iya. Dia yang tidak ada kesudahan terhadap adanya. Nah. Baik. Itu makna al-akhir. Sekarang nama yang ketiga, al-zahir. Al-zahir dari kata al-zahr. Iya. Kata al-zahr. Dan al-zahr itu zahir, tampak, lawan dari batin. Kalau batin tidak tampak. Kan begitu secara bahasa. Iya. Kalau dikatakan zahrul bait, zahartul bait, saya naik ke rumah, saya zahir ke rumah, itu artinya saya naik di atasnya. Saya naik di atasnya, begitu maksudnya. Iya. Jadi kalau dikatakan zahrul ard, punggung bumi, ya bahar, punggung bumi, itu artinya apa yang teratas dan tertinggi di bumi itu. Iya. Baik. Jadi ini mana al-bahar, al-bahir secara bahasa. Adapun di dalam penggunaan atau di dalam penafsiran para ulama, kata al-farra, al-bahir ala kulli syai'in ilman. Yang maha bahir, ilmunya di atas segala sesuatu. Iya. Kata Ibnu Jarir, huwa adh-dhahir ala kulli syai'in dunah. Dia maha dhahir, maha di atas, maha tampak, di atas segala sesuatu di bawahnya. Wa huwa al-'ali fawqa kulli syai', fala syai'a a'la minhu. Dia yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Iya. Baik. Kemudian ya kata Al-Khattabi, al-zahir yang maha zahir dengan hujjah-hujjahnya yang menakjubkan dan burhan yang sangat terang dan bukti-bukti yang menunjukkan rububiyah dan keesaannya. Maha zahir di atas segala sesuatu dengan kekuasaannya. Iya. Dan beliau artikan juga al-zuhur dengan mana yang tinggi. Dan bisa diartikan al-zuhur bermana yang mengalahkan, yang menang. Iya. Ini kandungan-kandungannya tercakup di dalam kata atau di dalam nama al-zahir. Yang maha zahir. Baik. Kemudian nama yang keempat adalah al-batin. Al-batin lawan dari zahir. Iya. Lawan dari zahir. Ya kalau dikatakan zahir baju, yang di depannya zahirnya, itu kelihatan. Kalau batinnya di belakangnya. Di belakangnya. Baik. Kata Ibnu Jarir rahimahullah, al-batin li jami'il asya, al-batin terhadap segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat kepada sesuatu itu. Ditafsirkan dengan kedekatan. Ya kalau di dalam hadis, wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan kau adalah yang maha batin, tidak ada sesuatu apapun setelahmu, di bawahmu. Iya. Jadi tidak ada yang luput dari Allah. Kalau ada yang dekat kepada suatu, Allah lebih dekat darinya. Lebih dekat darinya. Nah, baik. Kemudian kata Al-Qattabi rahimahullah, al-batin huwa al-muhtajib an absaril khalq. Al-batin dia yang tertirai, tidak dilihat oleh pandangan makhluk. Wa huwa alladhi la yastawli alayhi tawahhumul kayfiyah. Al-batin dia adalah yang tidak bisa dilingkup oleh waham pembagaimanaan. Tidak boleh dibagaimanakan. Iya. Maka di sini beliau artikan al-batin tertutup dari pandangan makhluk. Iya. Ini kalimat-kalimat ya beraneka ragam maknanya. Sama. Ya, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling indah di dalam menafsirkannya. Pada isa duna kasyi, tidak ada suatu apapun setelahmu. Iya. Tidak ada suatu apapun setelahmu. Jadi kesimpulannya empat nama ini ya. Semuanya menunjukkan bagaimana Allah melingkup seluruh makhluk itu. Allah melingkup seluruh makhluk itu. Ya. Dan dari dua nama, ada dua jenis lingkupan yang terkandung. Ada lingkupan dari sisi masa, dan ada lingkupan dari sisi tempat. Iya. Lingkupan dari sisi tempat. Jelas ya? Adapun lingkup nama yang maha awal dan maha akhir, ini melingkup yang sebelum dan setelah. Sebab dia yang paling awal, tidak ada suatu pun sebelumnya, dan paling akhir, tidak ada suatu pun setelahnya. Iya. Siapa saja yang menganggap siapa saja yang terawal, maka Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Iya. Dan siapa saja yang terakhir, yang paling terakhir kesudahannya, maka Allah adalah yang paling akhir. Iya. Setelahnya. Baik. Jadi, tidak ada suatu pun yang awal kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Dan tidak ada yang akhir kecuali Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya. Ya. Dan ini yang disebut dengan nama ihata zamaniyah. Lingkupan dari sisi masa. Ya. Adapun dari sisi tempat, ya, Allah melingkup hamba dengan zahir dan batinnya. Dia yang maha zahir dan maha batin. Tidak ada suatu pun yang zahir kecuali Allah di atasnya. Tidak ada suatu pun yang batin kecuali Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya. Iya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya. Nama al-zahir. Ya. Ini menunjukkan ketinggian Allah. Ada kaitannya ya dengan nama al-ali, al-ala. Yang maha tinggi. Karena dia maha tinggi. Tidak ada sesuatu pun setelahnya. Dia beristiwa di atas arsy-Nya. Dan arsy itu adalah atap dari apa? Dari sorga. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Ya, makhluk dikatakan batin apapun yang tersembunyi, ya, pada makhluk itu yang dekat kepadanya, maka Allah lebih dekat lagi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat lagi. Nah, karena dia Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna di dalam melihat rahasia, di dalam mengetahui hal-hal yang tersembunyi, sudut-sudut yang tidak tampak, kedetailan-kedetailan perkara, ya. Kedetailan-kedetailan perkara. Maka ini empat nama terkait dengan ihata Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melingkup hamba tersebut. Baik. Maka kandungan dari empat nama yang agung ini, ya, terdapat sumber pengetahuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. dan lambang penghambaan kepadanya. Iya, lambang penghambaan. Di mana seorang hamba mengenal Rabbnya bahwa dialah yang maha pertama, maha awal. Iya. Yang itu mengharuskan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut. Sehingga dia semakin merendah kepada Rabbnya, semakin menghadap kepadanya, tidak menoleh kepada selainnya. Hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlepas dari segala sebab, kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebagaimana tatkala seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang maha akhir, ini yang menjadikan seorang hamba tidak ada tujuannya yang akhir kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dia cari kecuali ujungnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun dari maksudnya, dia akan akhirkan maksud tersebut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah yang maha kekal, maha terakhir, ya, yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Dia maha hidup, tidak pernah mati, maha kekal, tidak akan pernah sirna. Baik, itu keterkaitan nama al-akhir, yang paling akhir. Sebagaimana kalau seorang mengenal ya nama Allah al-zahir, yang maha zahir, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas hamba-hambanya, mengatur segala perkaranya. Dia maha zahir, paling atas, segala amalan naik kepadanya. Segala amalan naik kepadanya. Disitulah seorang hamba hatinya selalu menghadap kepada Rabbnya. Ya, ketika dia bersimpuh dan sujud, dia bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dia ketahui maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Nah, dan ini akan membuat dirinya indah di dalam beribadah. Karena dia ada arah dan tahu di mana Rabbnya beristiwa di atas arsy-Nya dan dia selalu menghadap kepadanya. Itu dari kandungan nama al-zahir. Sebagaimana kandungan nama al-batin, ya, dia menyaksikan bagaimana lingkupan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluk, dan dia mengetahui bagaimana dekatnya Allah kepada hamba, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala rahasia, segala yang tersembunyi, segala yang tidak tampak, ya, segala yang tidak tampak, sehingga itu mengharuskan dirinya untuk selalu membersihkan hatinya, memperbaiki jiwanya, memperbaiki niatnya, ya, mensucikan dari keadaan hati dan jiwanya untuk selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ini kandungan-kandungan pokok yang terkait dengan nama yang agung ini. Baik. Selesai ya, 4 nama. Ya, dan di sini saya sederhanakan pembahasannya. Ya. Dan seorang di dalam pembahasan terkait dengan nama-nama, khususnya di pembahasan akidah, dia ambil hal yang terkait dengan bahasa, kemudian apa yang diuraikan oleh para ulama, kemudian dia pahami sebagaimana zahirnya sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Hadis. Tidak usah terlalu banyak masuk dan mendalam, ya, di dalam perkara-perkara yang kadang menyesatkan pemikiran, ya, membuat pemahaman menjadi tidak benar. Dan ini banyak di pembahasan 4 nama ini disinggung oleh orang-orang sufi dan selainnya, ya, yang memasukkan mereka ke dalam jurang-jurang syaitan, ya. Dan pokoknya di 4 nama ini, ya, sangat mudah sekali untuk memahaminya. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Global maknanya semuanya adalah Allah melingkup seluruh hamba. Ya, dari kandungan 4 nama. Ya, lingkupan secara masa maupun secara tempat. Iya. Secara masa maupun secara tempat. Dia yang maha awal. Ya. Yang maha awal karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup tidak pernah. Apa dia yang maha awal? Sebab dia semuanya bermula darinya. Dia yang mengadakannya. Dan dia yang maha akhir. Karena Allah yang maha hidup tidak pernah mati. Yang maha kekal tidak pernah sirna. Semuanya kembali kepadanya. Iya. Dia yang maha zahir. Karena Allah yang maha tinggi. di atas arsy-Nya. Tidak ada suatu apapun yang ada di, berada di atasnya. Allah yang maha tinggi. Dan dia yang maha batin. Tidak ada suatu pun setelahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala batin, segala yang zahir, segala yang batin, segala yang tidak nampak, segala sudut yang tidak kelihatan, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mudah di dalam memahami dari empat nama ini. Baik. Karena itu perhatikan ya. Di ayat dikatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Setelahnya apa? Hah? Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa pakai nama bikulli syai'in alim? Ya, setelah menyebutkan empat nama ini, karena memang cakupannya kaitannya dengan ihatah. Ya. Lingkupan dari nama tersebut. Dan Allah maha mengetahui itu penekanan dari kandungan nama tersebut. Dan sudah kita bahas ya tentang makna al-alim. Baik. Kemudian berikutnya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala. Wal malikul kuddus thumma dhahir. Sudah ya. Kemudian kata beliau dalam bait yang ke-6. Muqaddimun muakhirun rakibu wal ghalibul qayyumu wal mujibu. Iya. Al-qayyum sudah kita bahas ya. Di nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Iya. Di sini ada dua nama. Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Ini dua nama. Ada nama yang ketiga, Al-Raqib. Nama yang keempat, Al-Ghalib. Dan nama yang kelima, Al-Mujib. Al-Qayyum sudah kita bahas. Jadi ini lima nama di dalam pembahasan ini. Tadi bait yang keenam ini. Ya. Adapun nama al-muqaddim dan al-muakhir. Ya. Al-muqaddim dan al-muakhir ini dua nama disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dasar untuk nama ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Itu sisi pendalilannya. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Iya. Itu hadis Abu Musa ya. Dan ini doa penuh dengan kandungan makna yang indah. Iya. Itu diperhatikannya di tema-tema indah di pembahasan-pembahasan. Khususnya untuk tema-tema ceramah misalnya, atau tema-tema nasihat, petikan dari doa menjelaskan mana doa, itu banyak sekali kandungannya. Ada kandungan akidahnya, kandungan akhlaknya, kandungan fikihnya, berbagai kandungan ada di dalamnya. Ya, yaitu wasilah bagus kalau mau masuk di keumuman masyarakat, mudah masuk dari tema-tema tersebut. Ya, kalian sebagian masyarakat, ya, mau masuk dari pembahasan sholat, misalnya, ya, atau mau masuk dari pembahasan akidah langsung dia berbicara di poin-poin pokok yang mengarah, ya, kadang berat bagi mereka, ya, kadang belum mulai sudah ada klaim Wahabi, ya, kadang masuk di pembahasan sholat, oh ini orang ini bukan madhab Syafi'i, jelas ya. Tapi kalau bicara tentang doa, tentang ayat, misalnya tafsir, itu dari hal yang memang tidak dianggap aneh. Ya. Tapi subhanallah dari kandungan doa itu, seorang bisa membuka banyak pembahasan darinya. Doa-doa yang agung diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Allah ampunilah kesalahanku dan kejahilanku, dan apa kesewenang-wenanganku di dalam perkara, dan apa yang kau lebih tahu dariku. Ya Allah ampunilah kesungguh hal yang saya sungguh-sungguh maupun saya main-main, ya kekeliruanku dan kesengajaanku, dan semua hal itu berada di sisiku. Maksudnya pernah saya lakukan. Ya Allah ampunilah untukku apa yang telah saya lakukan dan apa yang saya akhirkan, apa yang saya terang-terangan, apa yang saya rahasiakan maupun saya terang-terangan, dan apa yang engkau lebih tahu darinya. Ya Allah, antal muqaddimu, engkau lah yang maha mendahulukan, wa antal muakhiru, dan engkau lah yang maha mengakhirkan, wa antala kulli syai'in qadir, dan engkau maha mampu atas segala sesuatu. Ya, juga di dalam hadits Ali bin Abi Thalib, riwayat Muslim, yang dibaca antara tasyahud dan salam, Nabi mengajarkan membaca Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah apa yang telah saya kedepankan dan apa yang saya akhirkan, apa yang saya rahasiakan, apa yang saya terang-terangan, apa yang saya berlebihan, dan apa yang engkau lebih tahu tentangnya dariku. Engkau lah yang mendahulukan dan engkau yang mengakhirkan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Baik. Ada juga di hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, di dalam doa lebih panjang ya. Doanya lebih panjang. Ya, yang ini doa pernah saya terangkan sekali dalam khutbah Jumat. Iya. Dan di akhirnya juga antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkau lah yang mengedepankan dan mengakhirkan. Ya, dasar nama ini, dua nama dipetik dari mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa artinya al-muqaddim? Naam. Iya. Al-qadam, al-muqaddim dari kata qadam ya. Artinya dia maju. Iya. Dia maju. Kalau dikatakan qadim, artinya dia terdahulu, bukan hal yang baru. Iya. Kalau dikatakan ikdam, itu artinya dia terdepan, berani. Ikdam. Iya. Nah. Kalau dikatakan qaddama baina yadayhi, iya. Itu artinya dia maju ke depan. Karena itu kaki disebut al-qadam. Kaki disebut al-qadam. Sebab dia yang duluan maju ketika seorang melangkah. Dan qadam juga diartikan yang terdahulu pada sesuatu. Nah, adapun al-muakhir, ya dari kata akhir ya, dan akhir setelah awal, dan ta'akhur itu lawan dari at-taqaddum, lawan dari maju, artinya dia mundur. Iya. Baik. Jadi ini dua nama, al-muqaddim dan al-muakhir. Kata Al-Khattabi dalam menafsirkan dua nama, al-muqaddim artinya yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memajukan apa yang dia kehendaki dan mengakhirkan apa yang dia kehendaki. Iya. Yang mendahulukan takdir sebelum diciptakannya makhluk. Jadi disebut kaidah global oleh Al-Khattabi, al-muqaddim al-muakhir artinya yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Ya, dia majukan apa yang dia kehendaki, dia akhirkan apa yang dia kehendaki. Karena itu takdir didahulukan sebelum diciptakan. Iya. Allah lebih dahulukan wali-walinya yang dia cintai daripada selain dari hambanya. Iya. Allah angkat derajat sebagian manusia di atas sebagian yang lainnya. Allah angkat, beri taufik kepada sebagian orang tanpa yang lainnya. Ya, ada yang diangkat derajatnya, ada yang diturunkan. Nah, jadi itu semuanya mengandung makna al-muqaddim dan al-muakhir. Iya. Kata kata al-Baihaqi, ya, al-Baihaqi mirip ya dengan ucapan Al-Khattabi tadi. Al-muqaddim wal-muakhir itu yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang mengedepankan apa yang dia kehendaki dan siapa yang dia kehendaki, mengakhirkan apa yang dia kehendaki dan siapa yang dia kehendaki. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, huwal muqaddimu wal muakhiru. Danika as-sifatani lil af'ali tabi'atani. Wahuma sifatul dhati aydan idhuma bidhati la bil ghairi qa'imatani. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dialah Allah al-muqaddim dan al-muakhir. Disebut dia al-muqaddim dan al-muakhir. Dan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah dua sifat. Ya, dua sifat yang terkait dengan sifat af'al, sifat perbuatannya. Jadi hitung ke dalam sifat fi'li oleh Ibnu Qayyim. Dan dia juga dihitung, duanya juga disebut dihitung sebagai sifat ad-dhat. Jadi oleh Ibnu Qayyim dianggap dari sifat fi'liyah dan dihitung juga dari sifat apa? Dhatiyah. Iya. Kenapa? Ya alasannya jelas ya. Karena al-muqaddim dan mu'akhir, yang maha mendahulukan dan maha mengakhirkan, dari sisi dihitung sebagai sifat dhatiyah, itu menunjukkan kesempurnaan kemampuannya. Iya. Dan kehendaknya yang harus terlaksana. Dan kesempurnaan hikmahnya. Maka ini dari sisi ini, itu adalah sifat yang terus bersama Allah dan dihitung sebagai sifat apa? Sifat dhatiyah. Dan dihitung dari sisi sifat fi'liyah, karena Allah mengedepankan siapa yang Allah kehendaki, mengakhirkan siapa yang Allah kehendaki. Iya. Maka ini dari sisi ini dihitung dari sifat fi'liyah. Baik. Maka ini dari kandungan nama ini terdapat mana yang agung? Iya. Karena itu sebagian banyak dari ulama menghitung bahwa dua nama ini dua nama yang harus disebut bersama. Iya. Karena kesempurnaan dua nama ini ketika disebut bersamaan. Disebut bersamaan. Iya. Dialah Allah yang memajukan, dia pula Allah yang mengakhirkan. Iya. Sebagaimana Allah memajukan sebab sebelum musabbabatnya, sebagaimana didahulukan syurut sebelum masyurutatnya. Iya. Demikian. Sebagaimana Allah majukan, tinggikan derajat para nabi di atas makhluk, sebagian hamba ditinggikan di atas yang lainnya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan orang yang beriman bertingkat-tingkat keimanannya. Iya. Demikian pula dalam ilmu, bertingkat-tingkat keilmuannya. Ada yang lebih dilebihkan, ada yang dikurangi. Demikian pula dari sisi akhlak, dari sisi amalan. Iya. Dari sisi amalan. Maka kandungan dari nama yang agung ini, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mendahulukan dan mengakhirkan, ya. Mengantar seorang hamba untuk tunduk kepada ketentuan dan syariatnya. Tunduk kepada ketentuan dan syariatnya dan menerima segala sesuatu yang telah dia gariskan. Iya. Menerima segala sesuatu yang telah dia gariskan. Dan ini yang banyak manusia menyimpang darinya, khususnya dari kalangan ahlul bidah, yang mengkritik dari sejumlah pembahasan syariat, karena kurang keimanannya terhadap dua nama ini. Karena dialah Allah al-muqaddim dan al-muakhir. Dia mengedepankan dan mengakhirkan. Demikian pula, ini membantu seorang hamba untuk ridha terhadap ketentuan Allah. Dia memberikan rezeki kepada makhluknya. Sebagian makhluk ditinggikan di atas sebagian yang lainnya. Ditinggikan di atas sebagian yang lainnya. Ada yang lebih ditinggikan dari sisi ilmu. Ada yang lebih dilebihkan dari sisi amalan. Ada yang dilebihkan dari sisi akhlak. Ada yang dilebihkan dari sisi harta. Ada yang dilebihkan dari sisi keturunan. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengedepankan dan dia pula yang mengakhirkan. Ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Ada yang diagungkan, ada yang dikecilkan. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia kehendaki. Iya. Maka harusnya dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia al-muqaddim wal-mu'akhir, segala sebab yang dengannya seorang itu bisa menjadi terdepan dan dia selalu dekat kepada Allah, segera dia sambut. Dan segala hal yang bisa mengakhirkannya, membuatnya terbelakang, ya, maka hendaknya dia jauhi hal tersebut agar supaya dia semakin mendekati apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Iya. Ada sebuah hadis diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadis penting ya, tentang masalah salat, tapi subhanallah kandungannya, kandungan yang harusnya selalu kita pikirkan. Ya. Kata Abu Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada keterlambatan di tengah para sahabatnya. Maksudnya terlambat datang salat. Faqala lahum, maka Nabi berkata kepada mereka, taqaddamu fa'tammu bi. Majulah kalian. Hendaknya kalian mengikutiku. Maksudnya salat di belakangku langsung. Waliyatamma bikum man ba'dakum. Dan hendaknya orang yang datang setelah kalian ikut di belakang kalian. La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Terus menerus suatu kaum itu mereka terlambat sampai Allah membuatnya terlambat. Iya. Disebabkan karena dia terlambat, akhirnya dibuat terlambat oleh Allah di dalam banyak perkaranya. Dan ini hadis kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, memang di pembahasan salat, tapi maknanya pada akhir hadis itu konteks umum. Ya, siapa yang terlambat meraih sesuatu yang Allah perintah seorang bersegera kepadanya, cepat kepadanya, maka itu adalah sebab dia diakhirkan. Dia diakhirkan. Iya. Karena itu seorang hamba tatkala dia tahu Allah al-muqaddim yang mendahulukan, memajukan, dan Allah yang mengakhirkan, maka dia harus tahu bahwa segala sebab yang membuat dia dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sambut dengan baik, dia segera. Dan hamba yang terbaik adalah hamba yang pada segala perintah dia paling depan, paling cepat menyambutnya, paling segera kepadanya. Iya, berbeda dengan larangan, dia adalah hamba yang paling jauh darinya. Paling jauh darinya. Maka ini makna yang agung hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Iya. Karena itu dianjurkan seorang bersegera ke masjid untuk mencapai shof awal. Kemudian ada pembahasan adzan, berlomba-lomba adzan misalnya bagi orang yang memenuhi syarat dan ketentuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sari'u ila magfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Iya. Dan kesegeraan di dunia di dalam beramal itu punya pengaruh dalam kesegeraannya di hari kiamat. Karena itu ketika melewati as-sirat, jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam, maka disebut orang-orang melaluinya sesuai dengan kadar amalannya. Maka ada yang melaluinya seperti kilat, ada yang melaluinya seperti angin, ada yang melaluinya seperti burung, ada yang melaluinya seperti berlari. Ya. Itu semua sesuai dengan apa? Kadar amalannya. Sesuai dengan kadar kesegeraannya dalam beramal, dan banyaknya dia beramal, baiknya dia beramal, itu pula kadar kesegeraannya dia melalui as-sirat yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Sebagaimana kadar keteguhan dia berpegang di atas jalan yang lurus di dunia, as-siratal mustaqim di dunia, itu pula kadar yang membuat dia teguh di atas as-sirat pada hari kiamat. Iya. Dan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan. Dan ini makna banyak ya di dalam hadith-hadith, di dalam ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik, ini kandungan secara global terkait dengan dua nama, al-muqaddim wal mu'akhir. Untuk kelanjutan pembahasan insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat asar.